الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمات والأمهات رحمني ورحمكن الله جميعا kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab رياض الصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله حباب بن أرد رضي الله عنه قال dari أبو عبد الله حباب بن أرد semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia berkata شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Kata Khabab bin Arad, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bertelekan atau berbaring dengan berbantalkan burdah yang beliau miliki pada naungan Ka'bah. Fakulna, maka kata Khabab bin Arad radhiyallahu ta'ala an, kami pun berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kata Khabab dan juga para sahabat yang lainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, tidakkah engkau mau memberikan pertolongan kepada kami atau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Tidakkah engkau mau berdoa kepada Allah untuk kami? Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun berkata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada orang sebelum kalian, orang-orang yang hidup sebelum kalian, di mana ada seseorang di antara mereka yang dihukum, yang disiksa dengan dikubur, taib, di dalam tanah. Summa yu'ta bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kemudian laki-laki tersebut, ya, didatangkan bagi dirinya gergaji, dan gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain. Kemudian laki-laki yang dikubur tadi digergaji menjadi dua bagian. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dhalika 'an dinihi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka orang-orang yang terdahulu yang dia disisir dengan menggunakan sisir dari besi, maduna lahmihi wa azmihi, sehingga menjadikan terpisah antara daging dan tulangnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yasudduhu dzalika an dinihi. Namun siksaan yang dialami orang tadi, kedua orang tersebut, orang yang digergaji menjadi dua belah bagian, seorang yang dia disisir dengan sisir besi, akhirnya terpisah antara daging dan tulangnya. Kata Nabi SAW, siksaan yang mereka alami tersebut tidak menjadikan mereka terhalang dari agamanya, yakni tidak menjadikan mereka goncang hati-hati mereka atau keimanan mereka dengan apa yang mereka telah dapatkan dari agama-agama mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimman Allahu hadha al-amra hatta yasir ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu ila Allah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, beliau bersumpah demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini, yakni urusan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tatkala itu, tatkala telah Allah sempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai-sampai ada seseorang yang dia mengendarai kendaraan dari Sana'a ke Hadramaut, dan dia tidak takut tatkala melintasi Sana'a dan Hadramaut tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala dan serigala yang akan menerkam kambingnya. Ini benar-benar tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menangkan kaum muslimin, menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketenangan, kedamaian bagi mereka kaum muslimin. Taib, sampai-sampai Nabi menggambarkan tatkala seseorang dia berjalan melakukan safar dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti melainkan Allah Subhanahu wa taala dan serigala yang akan menerkam kambingnya atau dombanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian wahai sahabatku, tasta'jilun adalah orang-orang yang terlalu tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, wa huwa mutawassidun burdatan, tatkala mereka para sahabat, ya, Khabab bin Arad dan sahabat yang lainnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang berbaring dengan berbantalkan burdanya. Kata mereka, Khabab dan sebagian sahabat yang lainnya, wa qad lakina minal musyrikin syiddatan, dan sungguh telah kami dapati dari orang-orang musyrik sesuatu yang menyusahkan kami. Yani Khabab bin Arad dan para sahabat yang lainnya, alasan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menolong para sahabat tatkala itu, ini dikarenakan begitu besar cobaan yang dihadapi oleh mereka, gangguan dari orang-orang kafir musyrik tatkala itu kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka merasakan begitu cobaan yang besar yang semakin menjadi-jadi terhadap mereka para sahabat. Maka sahabat Khabab bin Arad dan sebagian sahabat yang lainnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi agar meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Taib, ini alasan kenapa mereka para sahabat radhiyallahu anhum meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab as-sabr. Baik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum menceritakan tentang gangguan yang mereka alami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Taib. Mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring atau bertelekan dan berbantalkan burdahnya beliau di bawah naungan Ka'bah. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, setelah beliau mendengarkan keluhan dari sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum dari apa yang mereka dapati atau alami berupa gangguan dari orang-orang kafir Quraisy Mekah, setelah mereka telah menyampaikan semuanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun menyampaikan kepada para sahabat tatkala itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau membawakan kisah-kisah orang-orang sebelum, ya, atau orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh, atas apa yang mereka peroleh dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak senang terhadap agama mereka. Taib. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada para sahabat, yakni mengajak para sahabat untuk menimbang dengan apa yang mereka peroleh dari gangguan dengan gangguan yang telah dialami oleh mereka orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh dalam mempertahankan agama yang mereka dapati, keimanan yang ada pada mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya musibah atau cobaan yang mereka dapatkan oleh orang-orang terdahulu itu lebih besar, ya, cobaannya dibandingkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara cobaan yang mereka dapatkan, yakni mereka orang-orang saleh terdahulu dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang dia dikubur setengah badan atau tertinggal hanya kepalanya saja. Taib. Kemudian didatangkan gergaji, diletakkan gergaji tersebut di atas kepalanya, pas di tengah-tengah kepalanya. Kemudian digergaji menjadi dua. Taib. Bahkan ada di antara mereka yang mendapatkan ujian atas keimanan yang mereka pertahankan dengan disisir dengan sisir besi. Taib. Yang memisahkan antara daging dan tulang mereka. Taib. Dan tentunya kalau kita melihat ini adalah siksaan yang sangat besar, sangat menyakitkan. Taib. Inilah yang disampaikan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya ialah Khabab bin Arad radhiyallahu taala anhu yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang perbuatan mereka orang kafir Quraisy kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa-apa yang dialami dari gangguan terhadap mereka orang-orang soleh terdahulu kepada para sahabat, diceritakan oleh Nabi SAW, yakni untuk menguatkan hati mereka sebagai hiburan, tasliyah bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, agar mereka mengerti bahwasannya cobaan yang mereka alami, gangguan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy, ini mereka bukanlah orang pertama kali yang mendapatkan gangguan tersebut. Dan mereka bukanlah orang yang pertama kali mendapatkan gangguan yang sangat besar. Namun ada sebelum mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang saleh yang mendapatkan sekian macam gangguan, bahkan harus dibunuh dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun ujian tersebut, entah dari musibah alam atau dari harta kita, maka kita melihat kepada mereka orang-orang soleh terdahulu, bagaimana keadaan mereka tatkala ditimpa musibah. Baik. Kalau kita diuji di dalam mempertahankan baik agama kita dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dikatakan sebagai orang aneh, mungkin ini baru sekedar ucapan, ataupun mungkin kita diusir dan semisalnya. Kita lihat bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tempat tinggalnya di Mekah, beliau harus hijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah. Dan para sahabat yang lainnya meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan agama yang ada pada mereka. Jadi tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita melihat kembali sejarah orang-orang yang terdahulu dari kalangan para salafus saleh, bagaimana keadaan mereka di dalam memperjuangkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani kehidupan, bagaimana keadaan mereka tatkala ditimpa musibah. Dan tentunya ini merupakan tasliyah, ya, hiburan bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang hidup setelah mereka para sahabat atau para tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Taib. Makanya tatkala Khabab bin Arad dan sebagian sahabat yang lainnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan keadaan mereka yang mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan taib bagaimana keadaan mereka orang-orang saleh terdahulu yang mendapatkan gangguan dari orang-orang yang menentang dakwah mereka, siksaan yang mereka alami. Yang ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ialah untuk memberikan hiburan bagi mereka para sahabat, agar tetap mereka sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena musibah atau ujian yang mereka alami dalam mempertahankan agama mereka ini bukanlah ujian yang besar pertama kali yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena telah ada orang-orang saleh sebelum mereka yang mendapatkan sekian macam cobaan, bahkan harus terbunuh di dalam mempertahankan agama mereka. Baik. Maka setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka mengadu kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan bagaimana mereka orang-orang saleh terdahulu mendapatkan ujian atas agama mereka, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersumpah. Taib. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan ini. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwatul Islam. Ya. Bahwasanya agama Islam pasti Allah akan sempurnakan perlahan-lahan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gambarkan tatkala Islam itu telah jaya, tatkala agama Islam itu telah sempurna, telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan keadaan tatkala itu, di mana tatkala seseorang dia melakukan safar dari Son'a ke Hadramaut, taib, tidak ada pada dirinya rasa takut sedikit pun kecuali rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan serigala yang akan menerkam domba-domba yang dia miliki. Tidak ada lagi rasa takut kepada mereka orang-orang kafir yang dahulunya mungkin menindas mereka. Itu hilang semuanya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman kepada kaum muslimin tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian wahai sahabatku adalah orang-orang yang terlalu tergesa-gesa. Ini mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Taib, yang tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan keadaan mereka yang mereka alami dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, mengharapkan kejayaan, mengharapkan kedamaian. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang lain? Maka tentu kita harus lebih banyak-banyak bersabar. Dan kita harus yakin kesabaran yang kita lakukan ini akan mendatangkan buah yang sangat indah, buah yang baik sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah orang yang terlalu tergesa-gesa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang datang mengeluhkan keadaan mereka dari apa yang mereka alami berupa gangguan dari orang kafir Quraisy di Mekah tatkala itu. Nabi mengatakan walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah orang yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Apa maknanya? Yani beliau memerintahkan untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tatkala itu untuk mereka bersabar. Baik. Bersabar dengan apa yang mereka alami dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita ditimpa musibah atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam agama kita, maka di antara jalan keluar, solusi yang terbaik ialah kita bersabar. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tatkala musibah itu datang menjadikan kita memberontak dan semisalnya, tidak terima. Sebagaimana mereka orang-orang Khawarij. Taib. Namun sebaliknya kita harus bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Taib. Kita menunggu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik bagi kaum muslimin. Karena dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusannya kaum muslimin, memenangkan mereka, memberikan mereka keamanan dari orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian akan terasa keamanan bagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum atau kaum muslimin tatkala itu, maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun terjadi, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama Islam di muka bumi tatkala itu di kota Mekah, maka mereka kaum muslimin para sahabat radhiyallahu taala anhum hidup dengan penuh ketenangan. Tayib, tidak ada lagi yang menindas mereka. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa fi hadzal hadis ayatun min ayatillah haitsu waqa'a al-amru mutabiqan lima akhbara bihi an-nabiy alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini terdapat dari ayat dari ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini, yakni memberikan ketenangan setelah agama Islam itu jaya, ini terwujud. Thayyib, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini pula kata Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu wa ayatu min ayatir rusul, rasul alaihi salatu wasallam, terdapat dari tanda-tanda nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu saddaqahullahu bima akhbara bihi, di mana Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa hadhihi syahadatun lahu min Allahi birrisalah, dan ini merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya Allah ini akan menyempurnakan, Allah akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan berikan rasa ketenangan bagi kaum muslimin para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala itu, ini ternyata terwujud. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang ayatun nubuwah, tanda-tanda dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini telah dipersaksikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan dengan apa-apa yang anzala ilaik, telah diturunkan kepada dirimu wahai Muhammad, anzalahu bi'ilmi, yang mana Allah turunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, demikian pula para malaikat mempersaksikan tentang risalah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahida, ya, seseorang yang mempersaksikan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa fihi aidan dalilun ala wujubis sabr ala adiyati a'da'il muslimin, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wujubus sabr ala adiyatil a'da'il muslimin, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk bersabar dari gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kepada mereka, sebagian sahabat mengeluhkan keadaan mereka, yakni dari gangguan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy. Taib, Nabi membawakan mereka kisah tentang orang-orang terdahulu, bagaimana kesabaran mereka dalam mempertahankan agama yang mereka miliki, walaupun mereka mendapatkan sekian macam cobaan, gangguan ada di antara mereka yang dikubur, ada yang digergaji dibelah menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi yang memisahkan antara daging dan tulangnya. Namun yang demikian ini tidak menjadikan dia melepaskan agama yang dia miliki, tidak menjadikan dia berubah keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersabar. Taib. Tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah orang terdahulu, dari cobaan yang mereka dapatkan, ini tentunya tidak lain agar kita menjadi orang yang lebih bersabar. Bisa bersabar sebagaimana mereka. Orang-orang terdahulu mereka bersabar tatkala mendapatkan siksaan, ujian untuk atau dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk bersabar terhadap gangguan dari musuh-musuh kaum muslimin. Wa idza sabara al-insanu zafara. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila seseorang itu dia bersabar, zafara, maka dia akan beruntung. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fal wajibu 'alal insan an yuqabila ma yahsulu min adhiyatil kuffar bisabri wal ihtisabi wa intizaril faraj. Kata beliau rahimahullah taala, maka wajib bagi seorang insan untuk dia membalas atau menerima apa yang dia dapatkan dari gangguan-gangguan orang-orang kafir dengan kesabaran, wal ihtisab, dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wantidharil faraj, dan juga dia menunggu, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Baik, dan demikianlah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pada kita pula. Tatkala musibah itu datang menimpa diri kita, hendaklah kita berusaha untuk bersabar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita kesabaran dalam menjalani gangguan tersebut atau musibah yang menimpa diri kita. Di samping itu kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa diri kita, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar yang terbaik dari apa yang kita alami berupa musibah yang menimpa diri kita. Bahkan disebutkan oleh mereka sebagaimana oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sebagian ucapan beliau, beliau mengatakan termasuk perkara ibadah ialah seseorang yang dia menanti, dia bersabar menanti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar bagi dirinya atas masalah yang dia alami. Maka senantiasa seseorang berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menunggu perubahan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim dan muslimah tatkala dia mendapatkan gangguan atau ujian, apapun ujian tersebut, terlebih lagi dari mereka orang-orang kafir, maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan setelah itu, wala yadhunna annal amra yantahi bi sur'atin wa yantahi bi suhulatin. Janganlah seseorang itu mengira bahwasanya gangguan yang dia alami atau gangguan yang diberikan oleh mereka orang-orang kafir kepada kaum muslimin itu urusannya bisa hilang dengan cepat. atau berhenti dengan cepat gangguan mereka dan mudah hilangnya. Taib, yakni membutuhkan proses. Maka kata beliau, qad yabtalillahu azza wa jalla al-mu'minin bil kuffar yu'dhunahum wa rubbama yaqtulunahum. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin dengan orang-orang kufar, di mana mereka orang-orang kufar memberikan gangguan kepada mereka kaum muslimin, wa rubbama yaqtulunahum, bahkan sampai tingkatan gangguan tersebut berupa pembunuhan. Kama qatala al-yahudul al-anbiya alladzina hum a'dhamu min ad-du'ati wa a'dhamu min al-muslimin, sebagaimana perbuatan mereka orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka, di mana mereka orang-orang Yahudi membunuh sebagian besar nabi-nabi mereka, yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hum a'dhamu min ad-du'ati wa a'dhamu min al-muslimin. Para nabi yang diutus kepada Bani Israel tersebut yang mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka ini urusannya lebih besar, orang-orang yang mulia, daripada seorang dai ilallah atau daripada seorang muslim. Ya, nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, sebagaimana nabi yang diutus kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tidak sedikit dari mereka nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang mereka dalam berdakwah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh kaumnya sendiri. Taib. Yang mana kalau kita melihat mereka nabi lebih besar tingkatannya, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan seorang dai ilallah atau seorang muslim. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang namanya musibah, ujian menimpa siapa saja, bahkan sekaligus atau sekalipun seorang nabi. Bahkan tidak tanggung-tanggung ujian tersebut sampai tingkatan pembunuhan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Fal yasbir wal yantadirul faraja wa la yamilla wa la yajjar. Bal yabqa rasiyan kas-sakhrah wal 'aqibatu lil muttaqin wallahu taala ma'as sabirin." Maka hendaklah bersabar dan mengharapkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadikan dia condong tatkala ditimpa musibah atau mengeluh tatkala ditimpa ujian, gangguan. Namun sebaliknya dia harus tetap kokoh sebagaimana batu yang besar. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa, wallahu ta'ala ma'as sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Apa maksudnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar? Yakni ma'iyatullah ma'as sabirin. Kesabaran Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar ini disertai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni tatkala seseorang dia bersabar, tatkala mendapatkan ujian dalam agamanya, Allah bersama dirinya. Apa maksudnya? Allah senantiasa melihat keadaan orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu, menolong dirinya pada waktu tertentu. Baik. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masih ada sedikit lagi penjelasan dari beliau rahimahullah, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan tidak langsung mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk kita tatkala mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan gangguan menimpa kita kaum muslimin, sesuatu yang merugikan kita, untuk kita bersabar dan berkaca melihat bagaimana keadaan mereka as-salafus salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, atba'u tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka, bagaimana kehidupan mereka tatkala ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan agama mereka, dunia mereka. Bagaimana keadaan mereka? Hendaklah kita banyak-banyak berkaca membaca ya perjalanan orang-orang soleh sebelum kita, yang mana demikian kita bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka yang bisa mendatangkan ketenangan bagi diri-diri kita. Tatkala kita mendapatkan ujian, janganlah kita menganggap bahwasanya kita adalah orang yang pertama kali mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali mendapatkan musibah, atau menganggap bahwasanya ujian yang kita alami adalah ujian yang paling besar. Jangan. Tapi kita melihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang saleh sebelum kita. Ujian yang mereka dapatkan lebih besar, tapi itu pun menjadikan mereka tetap istiqamah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salaful ummah, orang-orang yang terdahulu dari umat ini adalah orang-orang yang kokoh di atas agamanya, yang mendapatkan sekian banyak besar cobaan sebagai pelajaran bagi mereka, orang-orang yang datang setelahnya, untuk mereka lebih bisa bersabar mengambil ibroh dari as-salafus salih. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan dalam agama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.